taliknya belum selesai kok. Talik yang halaman 96. Amin dari saya. Berartinya kalau matanya sudah. Matanya yang atas belum, bakal delika belum. Sampai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Nakra matan awwala. Wa kadzalika siyamu la buta fi fikatihi min wujudi kulli ma yalzamu fihi. Wa min indifa'il muftirati. Wa kadzalika al-hajju wal-umratu. Wa min dzalika al-mu'amalatu al-bai'i wa syira'i wal-ijarati wa jami'il mu'awadati wa tabaru'ati la tasihu wa tanfudu illa bijtima'i syurutiha wa antifa'i mawani'iha wa ya mufsidatuha wa kadzalika al-mawarisu wa nikahu wa ghairuha wa syurutu hadhil asya'i mufsidatuha mufasalun fi kutubil fikhi wa lihadha idha fasadatil ibadatu awil mu'amalatu awhiruha minal ufuti wal fusuhi falakuda min ahati amroini imma ihlalin bisya'in min da'aimiha wa syurutiha wa imma biwujidi mani'in yunafiha wa yufsiduha wa man tatabaa dhalika wajadaha mutaratan ghaira muntaqatin. Qala musannif rahimallahu taala wa kadzalika demikian juga puasa la budda fi sihhatihi, tidak boleh tidak untuk sahnya puasa min wujud adanya semua yang harus ada dalam puasa dan tidak adanya berbagai pembatal puasa, demikian juga haji dan umrah. Wa min dzalika al muamalah, demikian juga masalah muamalah. Muamalah di sini artinya al-bai' wa syira', jual beli, muamalah dalam dalam pengertian sebagian orang artinya pergaulan, kalau ketemu nyapa dan seterusnya, itu juga bisa disebut muamalah. Namun lughatan, tapi kalau muamalah di sini di bidang fikih artinya jual beli, ijarah, sewa menyewa, wa jami' mu'awadat, wa tabaru'at, dan semua transaksi mu'awadat dan transaksi tabaru'at. Latasyu, maka itu tidak sah, wa tanful, dan tidak sah kecuali dengan terkumpulnya semua syarat dan hilangnya semua faktor penghalang. Dan faktor penghalang itu sama dengan mufsidatuha, pembatalnya. Maka sini disampaikan dua jenis transaksi, dua jenis muamalah, atau dua jenis ukut, dua jenis transaksi. Ada transaksi yang disebut mu'awadat. Kalau kita terjemahkan secara bahasa artinya tukar menukar. Maka sebagaimana maknanya, maka transaksi mu'awadat ini ada dua belah pihak. Pelakunya, pelaku transaksi, itu ada dua belah pihak dan masing-masing menyerahkan sesuatu kepada pihak yang lain. Maka jual beli itu transaksi mu'awadat, tukar menukar. Ijarah dalam artian sewa menyewa, itu ada yang diberikan. Ada semua masing-masing dari dua pelaku transaksi itu menyerahkan dan menerima. Transaksi mu'awadat biasa diterjemahkan dengan transaksi komersil, transaksi yang mendatangkan keuntungan. Dan ada transaksi tabaru'at. Tabaru' itu makna aslinya adalah sumbangan, bantuan, dan bahasa bebas kita ya kurang lebih sumbangan, berbuat baik, Maka transaksi tabarok itu biasa diterjemahkan dengan transaksi sosial. Dan dalam transaksi ini cuma satu arah saja. Cuma satu arah saja. Transaksi tabarok contohnya wakaf, hibah, sedekah, hadiah. Ini cuma satu pihak saja. Wakaf, ada orang wakaf dan diserahkan pada pengelola wakaf. Tidak ada timbal balik. Cuma satu arah saja. Hadiah, ada orang memberi hadiah dan ada orang yang menerima hadiah. Yang menerima hadiah sudah, cuma menerima saja. Makanya transaksinya disebut transaksi tabaruan. Maka di sini jamsal baik wa syira' wal ijarah wa jamil mu'awadat, ini atafnya atful 'am 'alal khas. Ya, karena baik wa syira' wal ijarah itu termasuk mu'awadat. Ya, setelah itu kok diatafkan pakai wawu wa jami'al mu'awadat. Kan sih atafnya bisa kita katakan atful am al khas. Lain halnya jika jami' di sini kita artikan dengan yang lain. Wa jami' mu'awadat dan transaksi mu'awadat yang lain. Ya, maka berarti mengatafkan dua hal yang berbeda. Tapi biasanya kalau yang lain itu enggak pakai jami', pakainya sa'il. Misalnya kalau maka kalimatnya kalbaik wa syira' wal ijarah wa sa'il mu'awadat dan transaksi mu'awadat yang lain selain jual beli, jual membeli dan semuanya. Wa kadzalika demikian juga al mawaris, warisan, nikah dan yang lainnya. Wasurut hadil asya' dan syarat hal-hal ini dan pembatalnya dirinci di kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, jika batal satu ibadah atau satu muamalah atau akad yang lain, wal fusukh, fusukh jama' dari faskhun. Faskhun artinya pembatalan akad, pengrusakan akad. Maka contoh misalnya faskhun, kalau juga dalam jual beli dah sempurna, dah jadi, dah sah. Akhirnya karena satu dan lain hal, ada pembeli yang melakukan ikolah pembatalan transaksi jual beli. Dia dah jual beli, dah pisah majelis, dah sampai rumah. Ternyata sampai di rumah, misalnya dia beli buku lu ternyata sudah punya. Maka dia datang kepada penjual. Maka karena jual belinya telah selesai, dia tidak bisa membatalkan sepihak. Maka dia melakukan ikolah. Ikolah itu pembatalan transaksi jual beli dengan kerelaan dua belah pihak. Nah, ikolah ini akdun atau kafaskhun, itu sebuah akad baru atau kafaskhun. Ya, ada perselisihan di antara para ulama tentang status ikolah. Salah satunya mengatakan ini adalah faskhun, pembatalan dari transaksi jual beli yang sudah terjadi. Falabudda min ahadil amrayni, maka ketika batal, maka pasti batal itu sebabnya satu dari dua hal. Yang pertama boleh jadi cacat atau kurang syai' min da'imiha, dari tiang pokoknya, wasu'utiha dan syaratnya, atau adanya faktor penghalang yang bertentangan dengannya dan merusaknya. Waman tatapa ahada, dan siapa yang melakukan penelusuran dalam masalah ini, wajadaha mutolon, maka akan dia jumpai bahasanya kaidah ini berlaku dalam semua masalah. Tidak ada satupun transaksi yang batal, ibadah yang batal, kecuali karena boleh jadi ada sesuatu yang harus ada ternyata ada, atau sesuatu yang harusnya tidak ada, ada. Ghairu muntaqidin, tidak terbatalkan di kasus apapun. Kemudian di catatan kemarin kita telah bahas bahasanya sesuatu yang membatalkan adalah berlaku manakala itu adalah larangan khusus. Nah. Budi. Wa min dzalika aidan. Wa min dzalika aidan law labisal insanu imamatan haramatan ka imamati khalilin summa salatiha wa salatuhu sahihatan. Lianna tahrima lubsil khalili laisa khasan fi salati. Wa misluhu law salla fi saubi khalilin fa salatuhu sahihatun bina'an alal qa'idati. Lianna tahrima lubsil saubil khalili laisa khasan fi salati. Fasahihu anna siyabal muharrama lubsuha la tahillu bi salati. Sawa'an akana indahu gairuha amla. Liannahu idha lam yakun indahu ghairuha falubsuhu jaisun lidururati. Wa kadhalika siyamu falau akala au syariba batala saumuhu walau ikhtaban nasa lam yabtul. Li'anal akla wa syurba muharramun fi siyami bi khususihi wal ghibatu haramun fi siyami wa ghairihi walau labisa qamisan fil haji la asima wala lazimatu al-fidyatu ala ra'il jumhuri walau ikhtaba nasa wa huwa muhrimun la asima walam talzim fidyatu ala ra'il jumhuri aidan li'anna al-ghibata la tahtassu bil haji fa huwa haramun bi kulli halin wal hasilu anna makana muharraman tahriman khasan fi ibadatin aw mu'amalatin fa innahu yabtuluha wa makana amman fa innahu la yabtuluha. Nah, memindahkan contoh kasusnya adalah seandainya seorang memakai sorban yang haram, semacam sorban dari sutra, dan dia laki-laki kemudian dia gunakan sholat, maka sholatnya sah karena pengharaman pemakaian sutra tidak khusus ketika sholat. Namun sutra haram bagi laki-laki, baik dia sholat, ketika dia sholat ataupun tidak. Wamisul dan contohnya seandainya dia sholat fi thawbi haririn dengan thawb sutra. Thawb kalau dalam uf orang Saudi artinya jubah. Kalau dalam ufnya orang Saudi, thawb itu artinya jubah. Talbat thawb artinya pakai jubah. Lepis tu tahu, artinya pakai jubah. Wamisluhu dan semisal itu lau sholat, seandainya ada seorang laki-laki sholat fi thawbi haririn, pakai jubah yang terbuat dari sutra, maka sholatnya sah berdasarkan kaidah di atas, karena haramnya pemakaian thawb sutra, jubah sutra tidaklah khusus ketika sholat. Ya, terdapat perbedaan antara lubsa dan labsun. Kalau lubsun artinya memakai, masdar dari labisa yalbasu, memakai. Kalau labsun artinya merancukan. Fasai, maka yang benar bahasanya kain yang haram untuk dipakai itu tidak merusak sholat, baik dia punya yang lain atau tidak punya yang lain. Karena jika dia tidak punya selain pakaiannya haram, maka memakai pakaian tersebut adalah satu hal yang jais, boleh lidoroh karena alasan daruhan. Demikian juga puasa, seandainya ada orang makan atau minum, batal puasanya. Kenapa? Karena larangan makan dan minum larangan khusus. Dan seandainya dia menggunjing orang lain, puasanya tidak batal karena makan dan minum haram dalam puasa secara khusus. Sedangkan riba haram ketika puasa dan tidak puasa. Dan seandainya seorang memakai gamis ketika haji, dia dosa dan dia punya kewajiban untuk membayar fidyah. Menurut pendapat jumhur, namun seandainya dia menghibah orang lain dalam keadaan kondisi ihram, dia dosa namun tidak ada kewajiban fidyah juga menurut pendapat jumhur. Karena hibah bukanlah larangan khusus ketika haji, dia terlarang dalam setiap kondisi. Kesimpulannya, segala sesuatu yang haram dan haramnya adalah haram yang khusus dalam satu ibadah atau satu muamalah, yaitu satu transaksi, maka itu tidak membatalkannya. Adapun yang bersifat umum, maka itu maka yang bersifat khusus fa'inna yubtiluha, maka itu membatalkannya. Adapun yang bersifat umum, maka itu tidak membatalkannya. Maka untuk batal, syaratnya larangannya adalah haruslah larangan khusus. Ya, kemudian kaidah yang ke-9, al-urf wal adatu, urf dan adat, kebiasaan, yurja'u ilaihi, jadi rujukan patokan fi kulli hukmin, itu setiap hukum yang ditetapkan oleh syariat, walam yuhiduhu, namun syariat tidak menetapkan definisi dan pengertiannya. Wa hadha aslun wati'un mawjudun muntashirun fil alam muamalati wal hukuki wa ghayriha. Wa bayanu dhalika anna jami'al ahkami yahtaju kullu wahidin minha ila amrayni, ahaduhuma ma'rifatu haddiha wa tafsiriha, athani ba'da hadha yahkumu 'alaiha bi ahadil ahkami al khamsati. Faida wajadna syari'ah qad hakama 'alaiha bi ijabin aw istihbabin aw man'in aw ibahatin, fa in kana qad haddaha wa fassaraha kas-salati wa zakati wa siyami wal haji wa nahbiha, raja'na ila ma haddahu syari'u kama raja'na ila ma hakama bihi. Wa amma idza hakama 'alaiha asy-syari'u walam yuhiddaha fa innahu hakama 'alal ibadi bima ya'rifunahu wa ya'tadunahu wa qad yusarrihu lahum bi ruju'i ila dhalika kama fi qawlihi ta'ala wa asyiruhunna bil ma'ruf wa qad yadkhulu fi dhalikal ma'rufi syar'an wal ma'rufu aqlan mithlu qawlihi wa'mur bil urfi wa yadkhulu fi hadzal asli masailu kathiratun jiddan minha anallaha amara bil ihsani ila al walidaini wal aqaribi wal jirani wal yatama wal masakini wa kadzalika amara bil ihsani ila jami'il khalqi wa kullu ma syamilahu al ihsanu mimma yata'arafun nasu annahu ihsanun wa huwa dakhilun fi hadhil awamiri asy-syar'iyyati li anna allaha atlaqa dhalika wal ihsanu diddun lil isaatin wa diddu aidan li adamil ihsani walau lam yakun isaatan. Nah, wa hadza aslun masih, ini adalah satu kaidah yang sangat luas, wujud, ada dan tersebar dalam bab muamalah. Maka beliau katakan ini tidak berlaku untuk bab ibadah. Tidak berlaku untuk bab ibadah. Namun berlaku di bab muamalah. Wal hukuk, dan berlaku berkaitan dengan masalah hak. utang piutang itu hak, hak untuk hak orang lain untuk dibayar dan yang lainnya. Bayanu dalika, penjelasan datanya, semua hukum itu setiap perkara yang memiliki hukum di atas, maka masing-masing darinya memerlukan dua hal. Pertama kita tahu definisi dan penafsirannya. Kemudian yang kedua, pada hadas setelah itu kemudian diberikan padanya hukum dengan salah satu dari lima hukum taklifi, wajib, mandub dan seterusnya. Maka jika kita jumpai syariat telah menetapkan hukum itu satu perkara dan hukum wajib, anjuran, melarang ataukah mubah, maka boleh jadi qad hadaha, syariat telah membuat pengertian definisi wa fasah dan tafsirannya, semacam pengertian sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Maka dalam kondisi ini rajahna kita mengacu kepada batasan yang telah diberikan oleh syariat, sebagaimana kita mengacu kepada hukum yang ditetapkan oleh syariat. Saat mengatakan wajib, kita katakan wajib, wajibnya adalah begini, kita katakan wajibnya begitu-begitu. Adapun jika syariat telah menetapkan satu hukum namun tidak menetapkan definisinya, maka itu berarti Allah menetapkan satu hukum atas hamba bima ya'rifunahu, dengan sesuatu yang telah menjadi uf mereka. Wa ya'tadunahu, dan sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan mereka. Dan terkadang Allah dengan tegas, dengan bela-belaan memerintahkan untuk mengacu kepada uf, semacam firman Allah, pergaulilah istri kalian bil ma'ruf, dengan baik. Dan baik di sini telah ukurnya al-uf. Maka tegas Allah perintahkan agar mempergauli istri, dan telah ukurnya adalah al-uf. Maka berkenah pergaulan yang baik dalam uf dengan istri, maka itulah yang Allah perintahkan. Kalau menurut uf, ya ada hari keluarga sebulan sekali, ya, maka ya itu dah mu'asaf bil ma'ruf. Namun kalau menurut uf, ya kebangetan loh sebulan sekali, ya, seminggu sekali ada hari jalan-jalan, hari ngantar istri shopping, sekali ya itu maka al-ma'ruf adalah demikian. Waqad yadkhulu fi dzalika, dan termasuk dalam al-ma'ruf di sini, dalam ayatnya adalah ma'ruf syar'an dan ma'ruf aqlan. Sesuatu yang baik menurut syariat, apa yang baik menurut syariat, atau maaf, waqad, dan boleh jadi termasuk dalam hal tersebut adalah ma'ruf secara syariat dan ma'ruf secara akal. Contoh al-ma'ruf yang mencakup dua hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wa'mur bil'ufi, perintahkanlah yang ma'ruf. Ma'ruf di sini adalah ma'ruf syar'an wa aqlan. Kalau wa'asur nabil ma'ruf, maka itu ma'ruf di situ ma'ruf dalam artian uf dan adah. Wa yadkhulu fi hadzal asli, maka termasuk dalam kaidah ini satu masalah yang sangat banyak sekali. Contoh kasus yang sangat banyak sekali. Pertama, diantaranya Allah perintahkan untuk berbuat baik pada orang tua, kerabat, tetangga, anak yatim, orang miskin. Demikian juga Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Nah, apa bentuk real berbuat baik kepada ini semua? Kembali kepada uf. Bentuk berbuat baik kepada orang tua, kembali kepada uf. Bentuk berbuat baik kepada kerabat, acuannya uf. Bentuk berbuat baik kepada tetangga, acuannya uf. Bentuk berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, dan bentuk berbuat baik kepada semua makhluk, itu acuannya al-uf. Bagaimana baik sama tetangga menurut uf, ya, baik sama tetangga sekedar tegur sapa itu sudah baik sama tetangga, sudah ya, tergolong baik sama tetangga, tidak harus ngasih ini dan ngasih itu, di satu masyarakat yang lain enggak. Kalau cuma kalau modalnya cuma modal abab, cuma tegur sapa, abab itu pemulut. Cuma modalnya cuma tegur sapa, pemulut saja yang keluar, enggak ada sesuatu yang dikeluarkan, makanan kayak atau apa, itu belum baik sama tetangga. Ya sudah diikuti apa yang jadi off stop. Maka dalam masalah ini berlaku peribahasa bahasa Indonesia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana orang itu berada, maka ya, hendaklah dia perhatikan off yang berlaku. Kalau di off sebelah sana, ya di tempat sana, ya cukup tegur sapa. Di tempat ini enggak cukup tegur sapa. Maka tanya dia menyesuaikan diri selama dalam batas kemampuannya. Atau peribahasa yang lain apa? Lain lubuk, lain belalang. Apa? Lain lubuk, lain gimana? Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain lain ikan. Semua tempat punya off di beda-beda. Menghormati tamu, itu off-nya beda-beda. Off-nya beda-beda. Di satu tempat boleh jadi menghormati tamu asal ditemui gitu, dan menghormati tamu meskipun nemunya pakai kaos oblong. Di tempat yang lain, mau itu kurang ajar nemui kok pakai kaos oblong. Ya, nemui pakai minimal ini, tapi ya jangan kaos, apalagi singlet. Maka ya lain ladang lain belalang. Perhatikan off-nya masing-masing. Fakulu ma'asyamilahu al-ihsan, maka semua yang menjadi cakupan ihsan, semua yang bisa disebut ihsan, mimma yata'arafu an-nas, dan itu berdasarkan off masyarakat. Menurut off masyarakat ini termasuk cakupan ihsan. Anamu ihsan, menurut masyarakat sepertilah ihsan, fahuwa, maka hal tersebut dakhilun fi hadil awamir syariah. Maka hal tersebut termasuk dalam perintah-perintah syariat di atas. Berbuat baik kepada orang tua, kerabat, dan seterusnya. Li'an Allah atlaqa dhalik, karena Allah memutlakkan hal tersebut, memerintahkannya secara global dan tidak memberikan rincian dan definisi bagaimanakah bentuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, tetangga, atau tamu. Yang jelas yang namanya berbuat baik itu adalah kebalikan dari dua hal. Yang pertama adalah kebalikan dari al-isa'ah, berbuat jelek. Dan yang kedua adalah kebalikan dari tidak berbuat baik meskipun tidak berbuat jelek. Kalau perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, maka melanggar perintah ini manakala orang menyakiti orang tua. Dan melanggar perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, seorang anak yang tidak menyakiti namun juga tidak pernah berbuat baik pada orang tuanya. Mas Agus. Qala syari'u rahimahullah ta'ala, wa kadzalika amarallahu ta'ala bi silatul arhami wa lam yubayyinillahu ta'ala kayfiyataha. يرجع في ذلك إلى العرف والعادة فلا يلزم أن يصل رحمه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر بل ما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة وما جرى العرف بأنه ليس بصلة فليس بصلة كذلك الإحسان يختلف ربما تتصدق على فقير بدرهم ويعتبر هذا إحسانا وتهب شقا غنيا كبيرا وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما فيعتبر هذا إساءة فهذا الفعل واحد في نوعه وهو مرة يكون إساءة ومرة يكون إحسانا نعم Katanya demikian juga Allah perintahkan untuk menyambung hubungan kekerabatan. Allah tidak jelaskan tata caranya. Maka kembali kepada urf dan al-adah. Maka jika di satu tempat orang itu disebut menyambung kekerabatan kalau berkunjung, ya maka ya berkunjung. Di tempat yang lain dengan seiring perkembangan teknologi, ya cukup telepon, itu dah silaturahim, maka ya, ya itu juga dah cukup. Falayansa, maka tidaklah harus menyambung kerabatnya setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan. Ya, kembali kepada al-uruf. Kalau menurut uruf tidak harus setiap hari. Setahun sekali Idul Fitri itu dah menjadi hubungan kekerabatan. Maka dia sudah cukup. Ya, atau itu melihat dekat dan jauhnya. Ya, dekat dan jauhnya kerabat tersebut. Bal majar, maka majar al-urfu. Apa yang menurut urf, apa yang berlaku dalam urf itu adalah silah. Fawa silah, maka itu silah. Dan apa yang berlaku menurut urf, kalau itu bukanlah silah, bukanlah menyambung kekerabatan, maka itu bukanlah silah. Demikian juga al-ihsan, berbuat baik, itu beda-beda. Boleh jadi Anda bersedekah pada orang miskin satu dirham, maka ini adalah berbuat baik. Namun Anda menghibahkan pada seorang yang kaya, kabirun dengan kekayaan yang sangat besar, miliarder, bukan hanya jutawan, bahkan miliuner, dajahin, dan dia adalah orang yang punya pangkat yang tinggi, kalau Anda beri hadiah satu dirham, maka ini teranggap isa'ah, teranggap berbuat jelek, berbuat buruk. Maka lihat satu perbuatan yang sama nauknya, sama-sama satu dirham, ini ada yang namanya nauk, ada sama ada yang jenis. Kalau sedekah saja, ngasih saja, hibah saja, itu berarti jenis. Ini sedekah atau memberi satu dirham, ini nauk. Kalau sedekah, kalau karena jenisnya sedekah. Nauknya sedekah wa, sedekah pakaian, sedekah yang lain. Wa marotan, maka lihat nauk yang sama, perbuatan yang sama kalau bahasa kita ya. Maka lihat perbuatan yang sama persis. Maka di satu kondisi dia adalah buat berbuat baik, tergolong berbuat baik, di kondisi yang lain dia di satu kondisi isa'ah berbuat yang buruk, di kondisi yang lain tergolong berbuat baik. Nah, itu mata. Al-Mu'awadati Bertabaru'ati Baina Tolokain Walam Yastar itu Lirido Lafdan Mu'ayyan Lirido Lafdan Mu'ayyan Fa'ayyu Lafdin Wa'ayyu Fi'lin Dalla Ala Akdi Watarati Hasolabihi Al-Maksudu Fal-Mu'udu Kulluha Tan'akidu Bima Dalla Aliha Min Qawlin Au Fi'lin Walakin Ahlul Ilmi Istahnau Minha Ba'atul Masailah Bakal masalah. Istarotu al-lafdo liha perdiha atau liha liha liha teriha. Misalnya nikahi, kalu lakukan tapihi min al ijabi wal kabulin lafdi. Bagaikan tolaku layapa ila bilafdin atau kitabatin. Nah, demikian juga dalam hadis yang sahih Nabi sampaikan setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap amal kebajikan itu adalah sedekah. Memintali ke contoh yang lain, dasarnya syariat mensyaratkan ridho dalam semua transaksi komersial dan transaksi sosial. Disyaratkan adanya ridho baina tarafain, di antara dua belah pihak. Namun syariat tidaklah mensyaratkan ridho itu harus dengan kata-kata tertentu, sehingga semua kata-kata bahkan semua perbuatan yang menunjukkan adalah al-akti menunjukkan akad dan saling ridha, maka terwujud dengan yang maksud. Fal uqud kulluha, maka semua akad tan akidu sah bima dalla 'alaiha min qaulin aw fi'lin, dengan kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan akad. Maka misalnya dalam jual beli, maka di sini penulis katakan sah dengan semua kata-kata ataupun perbuatan yang menunjukkan jual beli. Tidak harus dengan kata-kata tertentu. Bentuk ijab kabul kalau mau pakai kata-kata itu kembali kepada uf. Karena yang jadi pokok adalah syariat mensyaratkan ridho, dan syariat tidak memberikan aturan tegas, pembatasan jelas, bentuk ridhonya harus dalam ucapan ataukah perbuatan. Maka yang penting kalau memang itu ucapan dan perbuatan menunjukkan ridho dua belah pihak untuk mengadakan transaksi jual beli, maka ya sudah, maka sah. Maka pendapat yang kuat dalam masalah jual beli sahnya akad atau jual beli mu'atah. Mu'atah itu jual beli non cuma diem-diem. Jual beli namun tidak ada kata-kata. Yang ini banyak diterapkan di swalayan, supermarket itu jual belinya mu'atah. Masuk, ambil barang, keluar, naruh. Enggak kemudian enggak cuma mengatakan yang apa istilahnya? Kasirnya mengatakan 20 ribu pak, nggak ada, saya jual barang ini gitu nggak ada, 20 ribu pak, hanya 20 ribu bungkus sudah pulang. Itu namanya jual beli mu'athah, yang ini tidak sah dalam mazhab Syafi'i, tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Udah mazhab saya, kalau orang pakai mazhab Syafi'i ya nggak bisa ke supermarket. Kalau orang tuh kenceng Syafi'inya tidak ya, bisa ke supermarket, swalayan. Jualnya mau apa? Dan yang benar jual beli mu'atah itu sah sebagaimana madhab Hanabila. Madhab Hanabila jual beli mu'atah sah. Dan inilah yang benar. Karena al-uqud kulluha tan'aqidu bima dalla 'alaiha min qawlin aw fi'lin. Yang jadi syarat itu ridho. Gimana ke bentuk ridhonya, ekspresi ridho, syariat tidak membatasi. Harus dengan kata-kata. Kenapa dibatasi harus dengan kata-kata? Tidak boleh dengan perbuatan. Maka yang benar, mau kata-kata, mau perbuatan, asal itu secara uf menunjukkan ridho pelaku, maka sah. Walakin akan tetapi para ulama mengecualikan untuk akad beberapa masalah yang mereka syaratkan harus dengan kata-kata untuk terwujudnya akad atau untuk rusaknya akad karena mengingat bahayanya. Contoh li'aqdiha, contohnya akad nikah, dan li'halliha, untuk rusaknya akad, contohnya tolak. Maka tidak boleh tolak dengan isyarat. Tolak dengan isyarat belum sah. Harus dengan kata-kata. Kalau mereka mengatakan la buddha, tidak boleh tidak dalam akad nikah harus ijab kabul, dan semuanya harus ijab kabul lafzi, tidak boleh ijab kabul fi'li. Kalau dalam jual beli tadi, ketika kita katakan jual beli mau atau sah, maka boleh ijab kabul fi'li, ijabnya fi'li, kabulnya juga fi'li. Dan kalau akad nikah semuanya harus lafzi. Demikian juga talak layak kok tidaklah jatuh dan sah kecuali dengan kata-kata atau tulisan, tidak boleh dengan isyarat. Nah, Satria. Amal qawlu fabil ijabi wal qabuli ka'ayyakula bi'tuka fayakulu qabiltu. Wa amal fi'lu فبما يسميه العلماء بالمعطات في البيع والمعطات يمضي الثمن ويأخذ المثمن المثمن. فإذا قدرنا أن الخباز وضع شعرا معينا على كل كيس من الخبز فوضعت القيمة وأخذت الكيس فليس في ذلك إيجاب وقبول لفظي بل إن عقد بما دل عليه. كذلك لو فرض أن شخصا غسالا وهو ما يسميه الفقهاء قصارا يغسل الثياب للناس فجاء إنسان ووضع ثوبه في دكانه فغسله فهنا إن عقدت الإجارة بمعاقات وأمثال هذا كثير. فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وأمانات كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. لم يذكر الشيخ رحمه الله أنه لابد أن يكون النكاح بلفظ التزويج وعلى هذا فيصح عقد النكاح باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويج كما لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت أو قال باللغة العامة جوزتك بنتي فقال قبلت. واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح أو لا والصحيح أنه لا يصح لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما القول أدبون ridho dengan ucapan maka itu dengan ijab dan qabul lafzi. Semisal ucapan aku jual kepadamu lalu pembeli mengatakan aku terima. Adapun perbuatan fabima yasmi ulama maka itulah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan mu'athah kalau dalam kasus jual beli. Maka jual beli mu'athah adalah menyerahkan uang dan mengambil barang. Maka fa'idha qadarna seandainya kita andaikan ada seorang pedagang roti meletakkan harga tertentu di setiap kantong roti. Ada roti sudah dibungkusi, ada tulisannya, contohnya supermarket. Fa'adhu taru anda letakkan uang dan ambil anda ambil kantong roti, maka tidak ada di sini ijab dan qabul lafzi. Namun ini transaksi misah karena bima in akoda bima dalla alaihi minan fi'li ya, maka ini bal in akoda sah jual beli ini bima dalla alaihi fi'l berdasarkan perbuatan yang menunjukkan keridhaan dua belah pihak untuk mengadakan transaksi jual beli. Demikian juga seandainya kita andaikan ada seorang yang ghassalan, tukang cuci pakaian, laundry. Bahwa maisamil fukuha dan pekerjaan menyucikan pakaian itu sudah ada di masa para fukuha masa silam. Nah, cuma lain kalau dulu pakai, sekarang pakai mesin dulu ya. Enggak pakai mesin. Namun kerjaan tersebut sudah ada. Dalam bahasa buku-buku fikih klasik, ghassalan disebut qasar. Ya sulthaw dinas, dia adalah orang yang kerjaannya nyucikan pakaiannya orang lain. Maka ada insan ada seorang yang datang kemudian meletakkan pakaiannya di dukanihi di apa? Kios laundrynya. Lalu dia cuci. Dan itu cuma meneng-meneng saja. Bu. Ya. Itu enggak ada, Bu, saya cucikan pakaian ini. Oh ya saya terima. Bu, ya. Ini cuma gitu aja, enggak ada kata-kata yang menunjukkan ijab kabul cuci menyucikan pakaian. Fahuna, maka di sini in aqadat al-ijarah. Ijarah dalam artian mempekerjakan. Ijarah di sini bukan sewa menyewa, ijarah orang. Nah ijarah itu bisa ijarah orang, bisa ijarah barang. Kalau ijarah barang terjemahnya sewa menyewa. Ijarah orang, nah ini sulit terjemahkannya. Mempekerjakan kayaknya. Maka di sini, maka ijarah itu terjemahnya harus dua itu kan sulit repot. sulit menerjemahkan di Jawa. Gimana cari kata-kata yang itu bisa mencakup dua-duanya, kan repot. Ya, kalau mau diterjemahkan secara tulisan kan harus dua kata-kata tersebut itu masuk di kata-kata ijarah. Nah, yang jelas ijarah bisa ijarah barang, bisa ijarah orang. Maka sini terjadi salah ijarah dengan mu'ata. Wa amsalu hadza katsiran, dan contoh hal ini sangat banyak. Maka setiap transaksi, baik transaksi sosial ataupun mu'awadah, transaksi komersial, demikian juga tawassukat, transaksi untuk mengikat kepercayaan. Nah, maka ada transaksi jenis yang ketiga, tadi telah kita bahas dua jenis transaksi. Ada transaksi jenis yang ketiga yang fungsinya adalah tawassukat, ya, penguat, ya, pengikat saja, pengikat hak. Contohnya adalah gadai, penjaminan. Demikian juga amanat, amanat itu ya pinjam barang atau titipan. Semuanya tanah itu sah dengan segala ucapan dan perbuatan yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian berkaitan dengan masalah akad nikah, penulis matan tidak menyebutkan harus nikah tersebut dengan kata-kata tazwij. Harus dengan kata-kata nikah. Walahal, maka berdasarkan hal ini sah akad nikah dengan kata-kata meskipun bukan kata-kata tazwid atau menikah. Maka boleh sah akad nikah dengan menggunakan kata-kata malak tuka binti. Kujadikan engkau, kujadikan dirimu sebagai pemilik anak gadisku. Kemudian dia mengatakan aku terima, atau dengan menggunakan bahasa amiyah jawas tuka binti. Jawas tuka di sini malak tuka maknanya. Lalu dia mengatakan kopi itu. Namun ulama berselisih pendapat, seandainya bunyi kalimatnya adalah wahab tuka binti, kuhibahkan anak gadisku padamu, apakah ini sah atau tidak? Yang benar kata Ibnu Taimiyah tidak sah, karena menghibahkan anak gadis atau perempuan hanya khusus, hanya boleh untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam mazhab Syafi'i, akad nikah harus dengan kata-kata, harus dengan kata-kata, dan kata-katanya harus ingkah atau tazwij. Selain itu tidak sah. Selain itu tidak sah. Maka yang praktek dengan mazhab Syafi'i biasanya kalau menikahkan dengan pakai bahasa Arab, biasanya mas jadikan satu. Angkah tuka wa zawaj tuka, untuk mengamalkan madhab. Namun pendapat yang tepat adalah sebagaimana pendapat Syekhul Islam Taimiyah yang kemudian dipilih oleh Ibnu Sa'di dan dikuatkan oleh Ibnu Taimin, bahwasanya nikah harus dengan kata-kata, namun kata-katanya tidak harus kata-kata yang secara kamus itu artinya menikah. Namun ya, yang penting uf. Menurut uf ini maknanya apa? Menikah, ya sudah. Kata menurut uf itu maknanya menikah, meskipun kata-katanya secara kamus tidak menikah, maka tidak mengapa. Ya, Abu Hasna. Mata. Wa minal furu'i anna kula aqdir ustu witalahu al-qabdu anang qabdu rajiwan ila urbi. Fakadari kal harzu hirzu fakadari kal harzu yarjiun yarjiun fihi ila urbi fayakhtalifu fayakhtalifu ila fil amwali hamidhalika anal amina la yadmanu ma tawakaidahu ila bita'adin atau tafritin atau tafritin fata'adiyu fatafritu marjiuhu ila urbi fama'addahu fama'addahu nasu ta'ad tian atau tafriton uliqo bihi al-hukmu amidhalika anaman wajada luqabatan lazimuhu ayyarafaha hawlan kamilan hawlan kamilan. Nah, diantara contoh kaidah ini adalah setiap akad yang disyaratkan adanya qabd, yaitu jual beli, orang kulaan dalam aturan jual beli orang kulaan barang baru boleh menjual barangnya setelah ada qabdh. Terjadi perpindahan tanggung jawab atas barang. Maka kapan dikatakan sudah terjadi qabdh? Maka qabdh di sini kembali kepada al-urf. Kalau menurut urf, ya kalau barangnya kecil-kecil ya diserahkan, dibawa, dipindahkan. Kalau barangnya besar, rumah ya cukup ini kunci pintunya diserahkan. Maka itu telah terjadi qabdh, ya, maka itu qabdh. Demikian juga al-hirz, ini syarat untuk potong tangan. Dalam kasus pencurian, hendaklah dia mencuri barang yang berada dalam hirz, ya, berada dalam tempat aman. Nah, tempat aman itu masing-masing barang beda-beda. Sandal taruh di depan pintu tempat aman, itu sudah hirz. Namun duit 1 juta taruh depan pintu, itu sudah hirz. Demikian juga al-hirs itu yarji' fihi kembali kepada al-urf. Maka hirs berbeda-beda tergantung perbedaan hartanya dan perbedaan urfnya. Di sini sapi itu sudah hirs kalau dia di kandang, kandangnya di samping rumah, itu sudah hirs. Kalau di tempat saya di Lampung, sapi itu hirs kalau kandangnya di dapur, kandangnya dalam rumah, dimasukkan dalam rumah, maka samping dapur itu kandang sapi, itu bau terjaga. Cuma taruh sebelah rumah itu belum jaga sapinya, belum menjaga sapinya. Maka berbeda-beda tergantung perbedaan tempat. Sama-sama sapi, maka bentuk hirsnya di lain tempat lain bentuknya. Maka dari itu berbeda-beda tergantung perbedaan hartanya. Demikian juga orang yang memegang harta amanah, dia tidak punya kewajiban mengganti harta amanah yang rusak di tempatnya kecuali karena dua hal, karena ta'adin melampaui batas ataukah karena ceroboh. Ta'adin itu artinya melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tafrid artinya tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ada punya megang harta amanah berupa uang, misalnya uang yayasan atau apa, maka dia melakukan ta'adin. Manakala duit yayasan dia pinjamkan pada orang, pada orang tersebut kredit macet, itu ta'adin. Karena dia melakukan sesuatu yang di luar batas kewenangannya, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Atau dia tafrid, duit banyak sembarangan nyimpannya, enggak di tempat yang terjaga dan aman, maka dia tafrid, tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Dan ta'adid dan tafrid ini tolak ukurnya juga kembali pada urf. Maka yang menurut urf manusia itu disebut ta'adin lewat batas ataukah ceroboh, maka hukum dikaitkan dengannya. Demikian juga siapa yang menjumpai luqatah, teman-teman yang sangat berharga, wajib mengumumkan selama 1 tahun. Nah, apa definisi mengumumkan 1 tahun? Kembali pada urf. Pas setiap hari itu mengumumkan, atau kemudian seminggu sekali sudah termasuk mengumumkan 1 tahun, kembali kepada al-urfu. Demikian at-tafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.